الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih tentang sifat salat, yaitu tentang zikir yang dibaca ketika orang bangkit dari rukuknya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. Dari أبو سعيد الخدري berkata bahwa Rasulullah SAW ketika bangkit dari rukuknya, ketika angkat kepala setelah rukuk, dalam keadaan berdiri beliau membaca ini: Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. أبو سعيد الخدري راوي حديث adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan رضي الله عنه, sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan tentang ini perawi dari para sahabat maupun perawi-perawi hadis yang lain, tentang kunyah dan nama, ada yang lebih dikenal kunyahnya, namanya hampir tidak diketahui, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyah nama beliau Abdullah ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu, tapi jarang dan hampir tidak dikenal. Yang masyhur kunyah beliau Abu Bakar As-Siddiq, termasuk ini Abu Sa'id Al-Khudri, ma'ruf kunyahnya, namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sina. Ada yang sebaliknya dikenal dengan namanya, tidak ma'ruf dengan kunyahnya. Ada yang ketiga dikenal kunyahnya, dikenal pula dengan namanya. Adapun ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, Malik ibn Sinan, adalah sahabat pula. Maka Abu Sa'id Al-Khudri keluarga sahabat, beliaunya sahabat, ayahnya pun juga seorang sahabat. Ayahnya Malik ibn Sinan adalah yang mencabut anak panah yang mengenai pipi Rasul SAW dan tembus hingga menanggalkan, buat copot beberapa gigi Rasul SAW di perang Uhud. Dia terkena sallallahu alaihi wasallam, yang mencabut anak panah itu ayah Abu Sa'id ini. Kemudian karena bercucuran darah di hirup atau disedot darah Rasul oleh Malik bin Sinan ini, ayah Abu Sa'id, supaya berhenti darahnya, dan beliau telan darah Rasul SAW sehingga masuk ke dalam tubuhnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada beliau, lan tamassakan nar, kamu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Di dalam hadis merupakan salah satu doa atau zikir yang dibaca musolli ketika bangun dari rukuknya. Allahumma Rabbana, Allahumma ma'ruf, ya Allah. Maknanya mim sengaja didatangkan karena ya-nya dibuang, tidak disebut. Dan boleh ada khilaf, tapi boleh kalau kemudian badal dan mubdal minhu disebutkan bersamaan. Mimnya badal ya, ya-nya mubdal. Boleh, tetapi kamu gabungkan keduanya. Ya Allahumma. Selain doa ini secara bahasa. Rabbana wahai Rabb kami lakal hamdu. Alhamdu adalah pujian. Pujian kepada Allah atas segala kesempurnaan yang Allah miliki. Pujian untuk Allah karena segala ihsan, segala kebaikan dan kenikmatan yang datangnya juga hanya dari Allah semata, yang karenanya Allah patut dipuji. Hamd. Karena segala yang manusia dapati dari Allah, Allah sebutkan wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Segala kenikmatan yang ada pada kalian, kalian dapati dari Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah yang berikan kenikmatannya pada kalian dari yang tampak-tampak maupun itu yang tidak terlihat oleh mata kalian. Semua kenikmatan itu dari Allah. Karenanya Allah dipuji, hamd. Karena segala kesempurnaan sifat-sifatnya pada puncak kebaikannya, pada puncak kesempurnaannya yang tertinggi bagi Allah Ta'ala semata. Ini alhamdu. Pujian yang dibarengi dengan pengagungan, pujian yang disertai dengan ketundukan kepadanya. Makanya itu tidak boleh kepada selain Allah. Karena pujian yang tidak ada cacatnya sama sekali, pujian yang tidak ada kekurangannya sama sekali, itu hamd. Makanya Allah katakan alhamdu lillah rabbil alamin, untuk Allah. Tidak ada yang berhak selain Allah. Makanya lafaz ini tidak digunakan kepada selain Allah, alhamdu. Karena selain Allah, kalaupun terpuji orangnya, ada saja kekurangannya. Fulan, masya Allah baik, derma, bagus, masya Allah ini itu, gak pernah menyakiti orang misalnya, ada saja kekurangannya. Ternyata sama tetangganya mungkin, sama saudaranya sendiri mungkin, sama istrinya mungkin ini. Ada kelemahan-kelemahan dan titik kekurangan dia, manusia. Tidak demikian dengan Allah. Tidak ada kekurangan dan aibnya sama sekali. Dari segala sisinya sempurna. Mil as samawat wal ard wa mil amashita min syai'in ba'du. Sepenuh langit dan bumi dan sepenuh yang kau kehendaki ya Allah. Mil itu yang memenuhi. Langit seperti kita tahu 7 lapis dan besar. Langit itu besar. Di mana kamu berpijak di atas bumi, pasti di situ ada langit. Makanya Allah katakan dalam Dzariyat, "Was-samaa'a banainaha bi-aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami yang membangunnya. Berarti sepenuh langit pujian kepada Allah, langit yang begitu besar dan tujuh lapis penuh dengan pujian kepada Allah. Wal ard, dan sepenuh bumi, yang bumi juga sepenuh seperti langit tujuh lapis. Bumi sendiri juga luas, daratannya maupun lautannya besar. Pujian Allah juga sepenuh langit. Di sini para ulama sebutkan sepenuh langit, sepenuh bumi. Apa artinya? Ada di antara ulama yang menjelaskan artinya, kalau saja seandainya pujian ini untuk Allah berbentuk benda, seandainya dia barang, maka karena begitu besarnya, karena begitu banyaknya, akan memenuhi langit dan bumi yang masing-masingnya tujuh lapis. Dan itu menunjukkan begitu besar dan banyaknya. Kalau saja seandainya ham pujian ini materi atau barang. Kamu kalau mengibaratkan sesuatu itu besar, sebesar apa anunya, misalnya apa, almarinya atau apa, wow, penuh rumah ini, gak cukup sudah. Menunjukkan besarnya, gedenya barang itu. Tetapi makna semacam ini perlu untuk ditinjau ulang. Karena jika dikatakan pujian itu berbentuk benda atau materi, tentunya akan terjadi perbedaan secara kuantitasnya, di mana besar sebesar apapun itu akan berkurang jika memenuhi langit dan bumi. Apalagi kalau itu sesuatu yang kecil, akan semakin banyak jumlahnya jika dikatakan dia memenuhi langit dan bumi. Sehingga perkaranya relatif jadinya, apakah kecil, apakah besar. Pendekatannya ulama sebutkan, misalnya biji gandum, seberapa jumlahnya jika diletakkan di cangkir? Biji gandum aruh kecil-kecil, oh sekian, yang kalau dihitung misalnya ada 200 biji misalnya, untuk memenuhi cangkir. Tetapi kalau itu biji jagung, tentunya akan lebih sedikit. Berapa untuk memenuhi cangkir? Ya paling 150 biji sudah penuh cangkirnya, karena jagung lebih besar dari biji gandum. Akhirnya relatif antara banyak dan sedikitnya tergantung kecil besarnya bendanya. Makanya kalau penyebutan semacam itu, wallahu a'lam, sesuatu yang perlu untuk dikaji ulang lebih jauh. Mil amas, mil as-samawat, pujian kepada Allah ini luas, mencakup segala yang di langit dan segala yang di bumi, karena keduanya makhluk ciptaan Allah. Dan Allah terpuji pada segala yang Ia ciptakan, karena semuanya tidak akan lepas dari hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqna hadza batila. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan semuanya, termasuk langit bumi. Allah terpuji karenanya. Maka keagungan pujian ini betul-betul luas, mencakup, menyeluruh kepada segala yang di langit dan di bumi. Wa mil amashita min syai'im ba'du. Dan segala yang Allah kehendaki, min syai', dari segala sesuatu. Karena sebelum langit dan bumi, Allah terpuji. Sebelum terciptakannya langit, sebelum terciptakannya bumi. Adapun setelah terciptanya langit dan bumi, Allah pun terpuji atas segala kenikmatannya, penciptaannya. Begitu pula Allah tetap terpuji setelah penciptaan langit dan bumi, setelah itu dihancurkan di yaumul qiyamah. Jannah dengan kenikmatannya, neraka dengan azabnya, segalanya Allah terpuji karena semuanya. Hatinya begitu luas, begitu besar dan agung pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesempurnaannya dan kebesarannya. Ini pujian. Kalau digabungkan, selain zikir ini tentunya, kalau digabungkan dengan penafian subhanallah, pensucian kepada Allah, maha suci Allah, disucikan dari segala aib, disucikan dari segala yang tidak pantas, yang tidak cocok bagi Allah dengan keagungan dan kebesarannya. Diagungkan, disucikan dari segala sifat yang diyakini oleh musyrikin dan kufar, seperti pernyataan mereka, laknat Allah kepada mereka, bahwa Allah punya anak, bahwa Allah itu salah satu dari tiga trinitas. Allah laknat mereka karena Allah disucikan dari semua itu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Fasubhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari segala yang mereka sifati. Disucikan karena semua itu tidak patut bagi Allah yang maha besar dan maha suci, maha sempurna. Maka alhamdulillah memberi makna isbat, penetapan pujian atas segala kebaikan dan kenikmatan Allah, kesempurnaannya. Subhanallah memberi makna pensucian Allah, penafian dari Allah segala yang tidak pantas untuk Allah. Maka dua ini jika digabungkan menjadi kalimat yang sangat besar, sangat luas maknanya, satunya menafikan dari segala aib, satunya penetapan segala kebaikan, segala kesempurnaan bagi Allah, pujian. Makanya di Bukhari Rasulullah sebutkan kalimatan habibatani indar rahman, ada dua kata pendek sangat dicintai Allah, khafifatani fil lisan, sangat ringan di lisan karena cuma dua kata, thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat di timbangan Allah di yaumul qiyamah, memberatkan kebaikan si hamba yang mengucapkannya, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah penafian, wa bihamdihi penetapan, menjadi kalimat yang sangat dicintai Allah dan sangat berat di timbangan. Udah diucapkan kapanpun itu, sewaktu-waktu, kamu perbanyak subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Karena yang satu penafian, yang satu penetapan. Ahlat sana wal majd, ahlat sana disebut ahl karena di situ alan nida, ini takdirul kalam, ya ahlat sana wal majd, wahai yang pantas untuk dipuji dan diagungkan. Boleh pula kamu baca ahlus sana wal majd marfu, boleh mansub sebagai nida, ya ahlat sana takdirnya. Bisa juga ahlus sana wal majd takdirnya kalau rafa, anta ahlus sana wal majd, engkau yang pantas dipuji dan diagungkan ya Allah. Tetapi nasab itu lebih kuat maknanya. Kenapa lebih kuat? Karena panggilan itu mengandung penetapan. Kalau kita memanggil ya ahlat sana wal majd, wahai yang pantas, patut untuk dipuji dan diagungkan, kita memanggil Allah. Tetapi terkandung di situ bahwa kita menetapkan dan meyakini memang Allah itu ada pujian padanya dan keagungan padanya. Makanya kita panggil dengan itu, ya ahlat sana wal majd. Lebih dalam ketimbang kita katakan ahlat sana wal majd. Sehingga cocok atau pantas bagi Allah kalaupun diulang-ulang pujian dan pengagungan kepadanya Al-Majid itu keagungan, ada makna kekuasaan di dalamnya. Artinya Allah yang punya keagungan, dan Allah pula yang memiliki kekuasaan di atas segala-galanya. Di surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, yaumil ma'ud dan seterusnya, semuanya menunjukkan keagungan bagi Allah dari awal surat hingga akhir surat. Semuanya pujian dan pengagungan kepada Allah. Was-sama'i dzatil buruj, sumpah Allah dengan langit, karena Allah boleh bersumpah dengan segalanya yang Allah kehendaki. Kemudian langit yang punya bintang-bintang dengan bintangnya, lalu juga dengan dirinya yang memiliki arsy yang mulia, dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid, dan di akhir surat, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Allah sebutkan demikian karena Allah berbicara tentang orang-orang yang menyakiti dan mendzalimi hamba Allah yang beriman, para wali Allah, orang-orang saleh dari para nabi dan pengikutnya. Makanya penyebutan Al-Majd, bahwa Qur'anul Majid, Dzul Arsyil Majid, sesuai karena Allah punya kekuasaan untuk membalas segala kedzaliman dan kejahatan mereka kepada kaum mukminin. Kembali kepada Al-Majid, keagungan dan kekuasaan, dan tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih sempurna dari kekuasaan Allah. Karena manusia kalaupun dia kuasa tapi penuh kelemahan. Satu, kekuasaannya terbatas, tidak seluruh permukaan dunia dia kuasai. Kedua, kekuasaan dia dimulai dengan ketidakadaan. Sebenarnya dia gak punya kekuasaan. Kemudian berontak misalnya, kudeta dengan pasukannya, galang kekuatan, berhasil dia caplok, dia kuasa. Berarti semula kan gak punya. Dan itu pun gak langgeng. Pada akhirnya dia sakit, lemah, tua, mati. Kekuasaannya hilang sudah. Begitulah makhluk. Tidak demikian dengan Allah yang abadi dan maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun. Ahaqqu ma qala al-'abd, ahaqqu, ini khobar untuk mubtada'nya yang tidak disebutkan takdirul kalam. Dzalika ahaqqu ma qala al-'abdu, itulah yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba, paling hak yang dipujikan oleh seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Ubudiyah, kehambaan ini ada dua macam, syar'iyah dan qadariyah. Ada yang syar'i, ada yang qadari. Misalnya Allah sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam di Isra, innahu kana 'abdan syakura. Sungguh Nuh itu seorang hamba yang bersyukur sekali, banyak bersyukur. Begitulah tentang Rasulullah SAW. Allah sebutkan tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Yang menurunkan Furqan Al-Qur'an ini kepada hambanya. Nuh disebut dengan hamba. Rasul SAW Allah sebut dengan hamba, maka ubudiyah di sini ubudiyah syar'iyah, syar'i. Mereka betul-betul menghamba, beribadah, menyembah, menuhankan hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan, mereka benci, mereka ingkari segala bentuk peribadatan dan ketuhanan kepada selain Allah. Di ayat lain, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, di surat Maryam. Seluruh yang di langit dan di bumi pasti akan mendatangi Rahman, mendatangi Allah sebagai hamba. Hamba apa? Semuanya di yaumul qiyamah akan menghadap Allah sebagai seorang hamba. Hamba yang apa? Yang beribadah kepada Allah. Lah, hamba ubudiyah kauniyah qadariyah. Hamba sebagai hamba ciptaan Allah. Ya, dia menghamba, berjalan dengan ketetapan dan yang Allah kehendaki padanya. Hamba yang ini, yang seperti Allah katakan di Maryam, semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba, baik itu yang mukmin maupun yang kafir, hamba yang muslim maupun yang musyrik, semuanya menghadap Allah tidak terkecuali. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi tadi tentang Nuh, tentang Rasulullah SAW, hamba di situ bukan sembarang hamba, tapi hamba yang taat, hamba yang beribadah, hamba yang menyembahnya kepada Allah, beriman kepadanya, taat kepada Rasulnya. Itulah ubudiyah, penghambaan syar'iyah. Wa kulluna laka abdun, dan semua kami adalah hamba bagimu. Semuanya hamba bagimu. Hamba apa ini? Syar'iyah atau kauniyah? Yang mana? Lihat konteks hadisnya. Dan semua kami adalah hambamu. Yang mana? Kauniyah. Semuanya adalah hamba Allah. Tapi ketika Allah kata, Rasul katakan, ahakku maqalal abdu, adalah yang paling hak yang diucapkan seorang hamba, memuji Allah, mengagungkan Allah tadi, ahlus sanai wal majd, mil as samawat wa mil arad. Yang memuji Allah ini hamba yang mana? Yang syar'i, hamba yang beriman. Ada yang kafir enggak akan memuji Allah Subhanahu wa taala, enggak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'tait, Ya Allah, tidak ada yang menahan apa yang Engkau beri. Artinya, tidak satupun orang bisa menahan, menghalangi yang telah Engkau tetapkan, telah Engkau takdirkan untuk Engkau beri pada hamba-Mu, seberapapun kemampuan mereka, sebanyak apapun mereka, sedahsyat apapun kekuatan yang mereka punya, tidak akan mampu menghalangi apa yang telah Allah tetapkan untuk Allah berikan kepada hamba-Nya. Apa itu? Ya, umum. Ilmu, harta, kesehatan, anak keturunan, kedudukan, dan yang lain-lainnya semuanya. Segala yang Allah telah tetapkan untuk Allah berikan kepada hamba-Nya, tidak satu pun bisa menghalangi. Hatta mereka sepakat, kalaupun mereka kong kali kong bersekutu semuanya yang ada di muka bumi untuk menghalangi supaya orang ini gak dapat ilmu, ilmu kebaikan, ilmu syar'i ini, ilmu agama ini, gak akan bisa mereka lakukan. Ada saja jalan pasti sampai ke orang ini. Begitu pula harta, rizki, jika Allah telah tetapkan sampai-sampai kepada hamba itu, walaupun dihalangi dari sana sini, dihasut, diprovokasi, dicegah, di ini kan gak akan bisa, pasti rizki itu datang kepadanya. Lamani alima atoib, itu keyakinan seorang mukmin. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menahan, menghalangi apa yang telah Engkau tetapkan untuk Engkau berikan. Jika keyakinan ini ada pada diri seorang mukmin, akan tenang hidupnya, nggak akan gelisah, nggak akan stres, nggak akan, karena dia tahu yang Rabb-nya berikan pasti sampai kepada dia. Dia tinggal menjalani usaha dan asbab yang syar'i, yang dihalalkan baginya. Dia kerja, dia cari nafkah. Apa yang Allah takdirkan bagi dia pasti sampai kepada dia. Tidak akan ada yang bisa membelokkan atau menghalanginya. Makanya disebutkan oleh Hasan al-Basri, kalaupun orang itu lari dari kematian, takut dari kematian, sehingga berusaha lari, sembunyi, supaya enggak kena kematian, walaupun itu tidak mungkin, pasti kematian itu mendatangi dia, mengejar dia, sehingga kena padanya dan dia pasti mati. Seperti itu pula rizkinya. Kalaupun dia lari menghindar, pasti dikejar oleh rizkinya untuk sampai kepada dia. Kalaupun orang menghalangi supaya dia gak mati, taruh di benteng yang kokoh, dijaga 24 jam dengan CCTV, dengan tentara khusus yang elit dan persenjataan yang lengkap, dia mati-mati, gak akan bisa ada yang menghalangi dia. Seperti itu pula rizkinya. Kalaupun dia dijaga sedemikian rupa untuk tidak dapat rizki itu, tetap akan sampai ke dia, dikejar oleh rizkinya untuk sampai ke dia. Walamutia lima manat, dan tidak ada yang memberi yang engkau tahan, yang engkau cegah untuk tidak engkau beri. Jika Allah telah tetapkan untuk tidak Allah berikan, ditahan, sama, tidak akan ada satupun orang yang bisa menyampaikan itu kepadanya. Berbagai cara mereka tempuh pun tidak akan bisa kalau Allah sudah menahan, kalau Allah sudah tentukan untuk tidak berikan itu kepada hambanya. Percuma kalaupun dia mau banting tulang dan mengerahkan segala kekuatan yang ada, bahkan semua manusia dan jin sekalipun, tidak akan bisa memaksa untuk sampainya itu kepada dia kalau sudah Allah yang menentukan untuk ditahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al-jad di sini dalam artian bagian atau kekayaan, bahwa tidak ada yang menahan dari Allah kekayaan seseorang, kekuasaan seseorang, atau harta bendanya, kekayaannya, pasukannya, kemampuannya. Tidak akan ada yang menghalangi itu dari Allah. Artinya semua itu gak ada manfaatnya bagi seseorang. Tidak akan melindungi dia dari murka dan azab Allah jika Allah murka padanya. Orangnya sangat kaya raya, atau yang ini orangnya sangat kuat, sangat besar persenjataannya, kemampuannya, anak buahnya ribuan jutaan, gak akan ada manfaatnya semua. Layan fa'dal jad, orang yang punya kekuatan, punya kekayaan, harta benda, kemampuan, semua itu gak ada guna bagi Allah. Gak akan bisa menghalangi dia, gak akan bisa melindungi dia dari yang Allah ingin turunkan kepada hamba ini, dari adabnya, siksanya. Nah, jika dia bermaksiat kepada Allah, minkal jaddu, karena dari Allah lah segala kekuatan, segala kekayaan, kenikmatan, semuanya dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.